Aku oke, kamu oke. Kamu oke, aku oke. Kami oke, semua oke. Semua oke, kami oke. Hands up, heads down. Budak baru na blow, blow up. Hands up, heads down. Hola bila na show, show up. Jangan kejar, takkan mampu. Frekuensi beza, teliti rumi. Jangan aku, tuju jago. Forsiku lagi patah dari bunyi. Senang cakap, senang sapu. Baris aku boleh buat bisu. Kurang menyalak, sifat pembunuh. Jangan tambah tolak asas aku. Flow macam AK, ya 47. Barang aku bom, jangan sentuh. Ya macam ni, ya ya macam tu. Tak kisah ni dengan pena aku bunuh. Jangan banyak misi nanti makan apakan. Bro, mana cuba jadi Rambo kita kasih KO. Cara aku berfikir kamu tak dapat jangka. So, move on aku mula merebak kamu masih slow. Bro, perangkap. Ni budak baru masuk pengakap kap kungkap. Siapa dapat tangkap bodohnya bertempat. Anggap rangkap lengkap singkap. Yang macam suara tingkap. Hidup bawah tempurung macam seekor katak. Si katak rasa burung jadi burung mula retak. Yang lemah pula tarung patak-patak cuba berontak. Matinya dalam karung sebab salah ikut rentak. Lompat, lompat, lompat si katak lompat. Everybody. Orang bilang jangan halang lain ladang lain belalang lain dalang lain datang. Tunggu kami turun padang. Aku oke, kamu oke. Kamu oke, aku oke. Kami oke, semua oke. Semua oke, kami oke. Hands up, heads down. Budak baru na blow, blow up. Hands up, heads down. Hola bila na show, show up. Hey, baru masuk ini line-line. Kena backup sikit, sudah rasa diri fine. Fine, while remind, kan new boy. Jangan rasa diri fly high. Semang macam raja bawah tanah, bro kau tak sesuai. Ku apa yang rasa, diri sudah power. Dalam ini game, kau ring yang paling lower. Kau slower, oh budak kejar nama. Don't act so pro, eh kau tak kemana. Banyak brand benda yang tak real-real. Konon dia kill-kill. Lagu kau jujur, aku tak feel-feel. Baik, diam, fokus satu tujuan. Cari jalan untuk kejar impian. Move along, satu lencana dan juga one blood. Satu aliran sedara G, ini true blood. Conquer hood ni bukan easy, sila move away. Dua gun, jari pecah kot, we bulletproof way. Proof way, letupan bom dah berbunyi. Tercutus wabak dalam sini. Merebak rabak bawa flame now. Boomerang, spin, switch flow. G now, mana-mana G kita hit the hood like pacung. Yang berlimitat pecutan, tarik pecut tu G. Kita overtake jadi back of pack, son. Better ready, make a plan, homie. Take your gun back, G and seven shot, homie. Dulu dipandang tepi, alternasi ku diperhati. Aci-aci ku berbunyi, acap kali ku berapi. Peneliti meneliti, mentaliti salah arti. Ada sampai antipati, belakang hari makan hati. Masih budak, baru tapi level dekan. Tidak perlu beasiswa, aku tetap keemasan. Kemaskan diriku, tidak pernah rasa cemas. Emas, masaku tolong jangan kebas. Label ku kan budak jahat, kirim salam budak baik. Gua tetap di atas, ini kan sistem monarki. Jemput salam, suap pada orang macam fasik. Hadam dalam otak pesanan dari boski. Aku oke, kamu oke. Kamu oke, aku oke. Kami oke, semua oke. Semua oke, kami oke. Hands up, heads down. Budak baru na blow, blow up. Hands up, heads down. Hola bila na show, show up.